Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati ya habibina wa syafiina wa Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi hadibati rasulillah wa tabi'i da Muhammad rasulillah wa tilamatun awlatun ashabina hanumatun wa sinna usul nadaya bina minatun usul muslimahat wa minatun ma'idhan Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'mahu wa yakfi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Allah Ta'ala basyiron wa nadhira untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan pada siapa saja yang mengikuti Kanjeng Nabi swarga panggonane, yang nulayani Kanjeng Nabi neraka panggonane. Insyaallah niki 6 hari lagi kita memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1485. Yang ke 1485. Wonten kitab Tarah dipun terangaken mulutan iku termasuk haflah, induknya haflah, ummul hafalat, dadi pokoke perayaan. Anane perayaan Hijriyah Muharram ya krana lahir Kanjeng Nabi. Anane mulutan nggih krana Kanjeng Nabi. Anane Isra' Mi'raj nggih krana Kanjeng Nabi. Anane peringatan nuzul Quran nggih krana Kanjeng Nabi. Sedaya karena lahirnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kajian beka ono ya karena Isra' Mi'raj dah ada apa ini diroi. Nah niki Pak. Kanjeng Nabi beka ono ya beka ono Quran. Apa ini nuzuli? Tapi aneh. Orang-orang itu si aneh, lekar mulutan gak tahu perayaan tapi lekar bainan. Wah, niki Pak, perlu didandani ngerti niki Pak, perlu dandani. Ummul hafalat. Jadi induknya perayaan. Kula nderek mulutan teng Tambakrejo. Pasuruan. Wonten ing pondoke Kyai Abu Ahmad bin Khatib termasuk ahli ageng, termasuk ulama ageng. Ente seorang kiai saking sidogiri cerita ngeten. Kula tingali di kitabe belum nemu kula dereng kepanggih. Waktu Nabi Allah Nuh alaihi salam niku selesai bangun perahu sing bakal digawe muatno kaum Nabi Nuh sing iman. Dadi lek ngali kitab Al-Bidayah wan Nihayah niku wit-witan niku dikon otale Nuh kon nandur wit-witan besok es gede gain perahu itu 100 tahun sebelumnya. Pun Bareng 100 tahun sing jenenge kaino gedene masyaallah. Dicatet wong 20 ngeten iki gak cukup, saya gedene, Pak. Saking gedene kayu. Ampun. Bareng Nabi Nuh dabel perahu terus ulama sakiri niku lho. Dadi perahu Allah Ta'ala pari wahyu, "Hei Nuh, lambung ngarep kanan kiri pakun. Kanan pakun, kiri pakun. Lambung buri, buritan pakun. Kanan pakun, kiri pakun." Berarti pakun iki kok pakun kok bentuk iki pakun saiki mboten payu kae jenenge teko kayu. Iku lambang Nuh. Besok akhir zaman iki ana nabi sing mulya-mulya nabi sebagai penutup nabi sing bakal dibantu papat sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalau tingali pada Al-Qur'an surat Al-Qamar. Wa hamalna bil alwahi wat dusur. Dusur ku paku. Wa hamalnal ngemotno ingsun Allah Ta'ala hu ibnu bil alwahi ing dalem pira-pira papan. Perahu wat dusuri lan paku-paku. Ngene iki pun. Kalau tingali wau. Tapi sik papat pakul itu pun dikasih derengam manggi kula. Jadi empu pimpinan sing paling dekat kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat sahabat inti. Monggo semakin diwoco. Mari moco kitab niki, ayo moco kune Khomeini. Niki dari Habib Najib bin Saleh bin Syaubakar Al-Habasi. Ini wongi, ini ya, arek gadeng ya. Moga diwaca ini kitab Asyifa karangane Abil Fad Aliyat Podiyat. Ngeten saking hadis saking Jabir. Wabi hadis Jabir, "Inna Allaha ikhtaro ashabi ala jami'il alamina." Allah Ta'ala meleno aku sahabat-sahabat konco-konco sing besok dadi nulung aku, sing besok dadi pembantuku. Dipilih nasa alam dunia kabeh, dipilih siwan nabihina sa'aliane nabi-nabi sa'aliane para rasul. Dan dipilih karena sudah punya tugas nabi, punya tugas rasul. Ya nabalikum waktaro liminum arba'atan. Allah Ta'ala milih no pembantuku papat. Yang jadi inti, yang jadi utama-utamane orang-orang sing bantu perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji Abu Bakrin. Dua Umar. Tiga Utsmana wa Aliyan radhiyallahu anhum. Wa ja'alahum khairu ashabi, diling-iling. Wa ja'alahum khairu ashabi wa asfi ashabi kullihim khair. Kabeh sahabatku kapi kabeh. Ka ono padha Kanjeng Nabi sing elek, ndak ada, semua bagus. Niki pernyataane Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih empat iku wau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dadi pimpinan sahabat. Jadi empunya sahabat, jadi utama-utamanya pembantu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam mengembangkan agama Islam. Regane Al-Qur'an mengatakan qala Ta'ala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Dan orang-orang sing mengikuti saya, sini sahabat, sama ini kabeh, semua termasuk sama ini orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergane kula nuwun, nuwun dhateng Allah Ta'ala mugo-mugo sedaya kanca kula sing malam niki kumpul wonten manggil, mugo-mugo benjing wonten akhirat kita sedaya angsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi iki Kanjeng Nabi dawuh Wafi ashabi kullihim khair. Semua sahabat bagus. Sopo is lebih-lebih empat sahabat. Dajakaken iki revolusi Iran dalam timbangan Islam disadur dan diterjemah oleh Habib Guru Kula niki Al-Habib Zaid Husain bin Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Waduh, penerjemah jagoan niki. Menerjemah sangke kitab As-Sawrah Al-Iraniya fi Mizal Islam. Bagaimana? Rungokno niki nggih. Iku duduk kula niki. Buku niki buku apa kula maca tok. Dalam kitab ini rungokno secara terus terang Khomeini mengungkapkan bahwa ketiga khalifah niku siji lho. Papat khalifah pilihane Allah taala kanggo bantu Kanjeng Nabi. Petang khalifah sing dadi intine perjuangan Kanjeng Nabi. Papat niki, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niki mboten. Ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat lainnya wau wafi ashabikulli khair. Mboten nggih? Wau wafi ashabikulli khair. Kabeh sahabatku bagus. Niki mboten. Adalah orang-orang yang suka mencari kesenangan duniawi. Jadi ini gak kualik ah. Lek terus sejarah, kalau mau sejarah semua para sahabat langkung-langkung Abu Bakar dunia ditinta beres kanggo perjuangannya Nabi. Temenan iku. Para Khattab Utsman lebih-lebih orang sing kaya raya, lek kanjeng Nabi berjuang ditinta dunia ini Utsman bin Affan. Jadi mending ngeten adalah orang-orang yang suka mencari kesenangan duniawi. Jadi ini gak keliru lagi Royal Khomeini, gak keliru lagi kira-kira lagi. Terus ini dan sejahat-jahat manusia inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kalau tadi kan Nabi dawuh tapi ashabi kullihin khair, semua sahabat itu baik kabewis semasa jelpet-jelpet bagus kabeh. Dan kini Khomeini mengatakan bahwa sahabat adalah sejahat-jahat manusia. Ayo kulo lek kulo Al-Fakir Nur Kholis sangat-sangat-sangat percaya dengan sabda beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafi ashabi kulihin khair. Betul nggih? Sambil Khomeini pakai Kanjeng Nabi. Mesti mawon cerek. Kamil Kanjeng Nabi murtad sampean. Wafi ashabi kulihin khair. Terima kasih Habib Najib. Mana orangnya ya? Habib Najib bin Soleh bin Abu Bakar Al-Habasyi. Leona mana pok gini-gini iki. Terus mengalir Habib Nopel. Terus ayo no ini terus buku-buku masal kualan maca kula. Kabeh bagus. Alhamdulillah dalik ketek wong ya ketek wong. Diwaca nu kapan lemari. Waduh. Terus buku-buku alhamdulillah. Udah itu saya buat tujuan. Mulai monggo menyampul mau ketenakan kok saking pentingnya ini mare ya tak apa-apa ngeten iki Aimar pinjam boleh balik no ya ada Kadir pinjam boleh balikin dadil kaunye wau badawum wafi ashabi kullihim khair, semua sahabat itu baik semua. Jadi Allah Ta'ala milihno sahabat-sahabat kanggo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mboten milih, sing milihno Allah Ta'ala. Berarti lek sahabat itu elek kabeh, berarti Allah Ta'ala milihno wong elek nang Kanjeng Nabi. Ya napa iki? Ayo, enggak masuk akal. Allah Ta'ala milihno orang-orang jahat untuk Kanjeng Nabi. Berarti Allah Ta'ala koyok-koyok jerumusno Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi sareane Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Niki mangken aidwaca. Bagaimana kehebatan perjuangane Umar Khattab radhiyallahu an. Lek sampean maca sejarah Umar Khattab masyaallah, gantek sewulan gak entek kan. Hebatnya luar biasa. Lah sing aneh malih Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bejo, sungguh beruntung orang-orang yang melihat saya sahabat wa amanabi dan iman pada saya. Semua sahabat iman kanjeng Nabi, kata melihat kanjeng Nabi wajah sahabat dari ini. Tuba, sungguh beruntung orang yang pernah melihat saya dan iman pada saya. Saya Abu Lahab, sementara kita kanjeng Nabi sebagai kafir, tidak termasuk niki. Sebaliknya, rumah nadi gue, rumah nadi gue. Lewau tuba satu tok, tuba liman aman, liman roani wa aman Nabi. Bejo wong sing ketok aku, sing meroh aku, iman be aku. Sampean sumatuba, sumatuba, sumatuba liman aman Nabi walam yaroni. Apa? Eh Hamid, rumah nadi lu, barabi ya bantu gue ya. Awak berapi mana ni? Dah berapi-rapi ya. Summa tuba bejo temen, bejo temen, untung temen. Wong sing iman karo aku, padahal kata dulu aku, kata roh aku sama niki. Kanjeng Nabi sembahyang anda tak tahu. Kanjeng Nabi berdoa anda tak pernah baca amin. Kanjeng Nabi pengajian kajian Nabi anda tidak pernah mendengarkan, tapi iman alhamdulillah tiga kali sumatuba, sumatuba, sumatuba. Apa sebab anda kok iman? Karena sahabat, karena tabiin, karena terus sampai ulama-ulama salaf sampai sekarang ini, Ahmad bin Husin, Habib Tahir Al-Kaf, Habib apa bisa, semua itu alhamdulillah kita melihat beliau, kita ngajar beliau, akhir-akhir kita dipercaya oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya napa sampean? Boleh dipinjem. Rong dino harus kembali, harus khatam. Dua hari harus kembali, harus khatam. Bagus niki. Terima kasih Abang Najib. Ya, terima kasih. Bun. Aniki kitab As-Sawa'iq Al-Mukhriqah, hadiah saking Al-Ustaz Mahmud Mas'ud Cemandi. Dewek ini haji, pas niki dikek kitab tuh gede-gede kula niki, termasuk niki masyaallah. Isinya luar biasa dari khatam. Orang nggih sibuk maca liyane, Pak. Tak wacane semakin. Nggih. Wonten ing kitab As-Sawa'iq halaman 11. Akhrajal Mahabili wa Tabrani wal Hakim an Umar bin Sa'idah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Padha tadi kita tambahane. Yen apa? Innallaha ikhtarani wa ikhtarali ashaban. Allah taala milih aku dari kanjeng Nabi kanggo pungkasane Nabi. Mulia-muliane menungso aku. Jadi kan Nabi, terus lah aku wong mulia dipilihna Allah taala sama sahabatku. Berarti sahabat kan Nabi sing milih Gusti Allah. Enggak salah rek. Wong sing milih Allah taala enggak sang salah. Wa ja'ala li minhum wuzara'a. Dan sahabat jatar sahabatku, ono sing dadi wakilku, ono sing dadi menteriku, ono sing dadi panglimaku, ono sing macam-macam wis uzaro. Terus wa ansoron, dadi penolongku. Bayangkan banyak sahabat-sahabat sing nulungi nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Wa asharon, ono sahabat sing dadi maratuaku. Ono sahabat sing dadi mantuku. Jin maratuan kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maratuan kanjeng Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mantu kanjeng Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mantu bare Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Macam-macam. Macam-macam. Terus hati-hati. Faman sabbahum fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yakbalullah minhum yaumul qiyamah sarfan wala adlan. Iki biasa diwaca niki lho dimaca. sapa-sapa sing mencaci maki sahabatku, sing sahabatku pilihane Allah Taala, sing sahabatku dadi maratuaku, sing sahabatku dadi mantu-mantuku, kok dicaci maki, kok dihujat, kok dilaknat, ya napa? Wong iku bakal oleh laknati Gusti Allah Taala. Naudzubillah. Lek laknat aja arep-arep swarga, laknat dari ini. Lancar Arab, cara jone dijauhkan dari rahmati Gusti Allah. Laknat itu orang yang dijauhkan dari rahmati Allah Taala. Termasuk iblis. Iblis laknatullah. Oh, tepat. Datang sahabat dilaknat, masya Allah. Iki opo-opo aniki. Lemon model, tutu Allah Taala tak sih melaknati malaikat, dia melaknati tiamiku, semua manusia melaknat orang itu. Dan sing paling bahaya Allah Taala tidak akan menerima besok dino kiamat ibadah wajib gadi terima percuma, ibadah sunnati gadi terima percuma. Ingin insya Allah lek tidak ada alangan. Malam berboriku rame-rame ni mulutan. Insya Allah kita ngaji mawon. Kalau bahas masalah mutah, daya dari wong sing ane apa masalah mutah. Waduh, gak tutup akal, gak tutup akal. Masya Allah, pun polan. Jadi kitab As-Sawa'id halaman 11 dan macam-macam kata niki. Hadis-hadis sing medekno kata tentang penghujatan para sahabat. Monggo diwaca. Mantep maca niki selesai, niki sekedhi masalah sembahyang. Karena kata kanca-kanca sing sembahyang Pak Nur, mangke sing kula bahas apa yang dibahas oleh Al Habib Al Allama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asadiri. Waktu khalipun guru sarwani Abdan. Iki papat iku pesan beliau. Lai sembahyang awal waktu, lai saya sembahyang berjamaah, ojo lali sembahyang qobliyah ba'diyah, ojo lali sembahyang witir, ojo lali sembahyang duha. Kira-kira kanca sing hadir lho kabeh kira-kira 200 ya niki duha dilakoni nggih, nah witir dilakoni nggih, qobliyah ba'diyah dilakoni. Oh hebat dong, alus sunnah sampeyan insyaallah. Witir dilakoni, duha dilakoni, qobliya ba'diya, rawatib dilakoni, alhamdulillah. Sesuai kalayan pesene Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satri yang baru-baru ini datang ke Dangil. Insyaallah berlaki teko malih. Insyaallah dugi malih. Kerasan ke Dangil. Wong-wonge ngambil ganteng-ganteng malih alhamdulillah nggih. Datang lagi nanti. Abi Akil datang dan Abdullah nggih datang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal khatib minar ruwat hirwati an Malik anna Umar bin Khattab dakhala ala Ummi Kulsum. Roh Ummi Kulsum iki. Sinten iki? Putrine Abi Thalib. Dadi Abi Thalib saking senenge kaliyan Abu Khattab niku iki lho. Umar anakku PN. Ngoten dari wong Syiah tukaran dari wong Syiah. Satu satruan antara Ali ambil berkhotbah radhiyallahu anhu. Goro. Wong anak ini lho, iki lho. Umar anakku Rabin. Yang bernama Ummi Kulsum. Niki. Dakhala Al-Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhaha. Fa wajada tabki bareng kae Umar khotbah mlebet griya ketinggal. Ummi Kulsum garbani Umar putri dari Ali kok nangis. Wong suami kaget. Ana apa kon bojoku? Padami Ustaz Basri mergo mak kok delok bojone encutreng ae. Ana apa dengan bojoku? Kurang belanjane ta ya apa kira-kira iku? Kira-kira niki, kok mal beto mak bojoku kira-kira merang muring wah ana apa kira-kira niku sing ngoten. Niki mboten. Ummi Kulsum masuk rumah kok kelihatan istrinya Ummi Kulsum kok menangis. Kaget. Fajada tabki. Faqala, "Ma ya bakiki? Ana apa Ummi Kulsum kok nangis? Apa sebabe kok nangis?" Qalat, "Hadzal yahud al-Ka'ab akhbar." Niku lho Ummi Kulsum Ka'ab wong Yahudi niku lho masih semasa Islam. Ka'ab masuk Islam, Islamnya kuat. Sami Abdullah bin Salam orang Yahudi masuk Islam kuat betul. Lah Ka'ab niki waktu dadi Yahudi niku biasa maca kitab Taurat. Segala cerita-cerita dihafal nabi Ka'ab al-Akhbar termasuk niki. Niki lho Umar, napa Ka'ab niku? Apa Ka'ab mrene eta jadi ni yaqulu innaka babun min abwabi jahannam. Sama niku lho, dadi pintune neraka jahannam. Subhanallah. Jadi subhanallah ya apa iki? Dadi aku dari pintune neraka jahannam. Nggih, iki Ka'ab niku. Celun. Celun. Tak takonani, batu barang muring, kaget. Kalau mar, masya Allah, summa kerja, mana tetap keluar, celunong, Ka'ab celunong. Farsalailah Ka'ab, baca ahu, teko, dipanggil, abdul mu'in, khalifah teko, pakola, Ka'ab ngoten, wong sing konsekuen, ya amirul mu'minin. Wallazi nafsi biadihi demi zat ya Allah ya apa niki hebat ya apa niki rumana iki tektane dadi ilangno lho simenen gawe jimat ya wallazi nafsi biadihi demi zat yang jiwaku ada di kuasa-Nya Allah taala la yansalihu tidak habis apa dzulhijjah hatta tadkhulal jannah sampai masuk surga. Kaproh bahwa Umar besok akan dibunuh. Besok apa? Jerakan Syiah. Seniku Abu Lu'lu. Sing saiki kuburane nang ngene Iran. Sing disembah semang ini. Allah masyhur Abu Lu'lu, masyhur Lu'lu. Iku ya Allah, ini jerakan Syiah iki. Padha karo Abdullah bin Sabak. Empune Syiah. Besok merhotot habis Dzulhijjah anda masuk surga. Ya apa sih Ka'ab? Sementara aku di neraka. Baru di surga ya apa harbu ibu jadi? Tidak paham. Tidak paham. Merhotot tidak paham. Fakola mahada. Ya apa iki? Ka'ab maratan di jannah. Sekali tempo saya di surga. Maratan finnar. Saya tuan di neraka. Ya apa iki? Fakola. Hebat. Ka'ab bagus. Inna lanajiduka. Saya menemukan catatan anda Umar di kitabillah, di kitabnya Taurat yang dibaca oleh Ka'ab. Ala babin min abwabi jahannam. Sampai ini Umar wonten kitab Taurat anda itu di muka pintu jahannam. Betul napa-napa sampai ngalang-alang gajok menurutku. Jangan masuk neraka, hati-hati. Itu sengalang-alai Umar Khattab. Hebat, pahlawan betul. Ajak rokok lu, ingin rokok, coba lebu. Bareng anda meninggal, blus, si amal buka benar rokok. Masuk semua. Umar Khattab waktu hidup, ajak malbu rokok. Dialang-alangi. Bareng berterbono, belang-belang aja. Apa sebab ini kis? Iki loh. Isa ikin ikin pun, Syiah makin berkembang, akhirnya rokok kape. Iki, ulo kadar moco. Ini ada kitab Sarah Bukhari Irsyadus Sari. Titik bis. Saya sekedar baca. Tamnaun nasa, anda menghalang-halang manusia Umar Khattab. Ayak tahimu desaan dia ilm jahannam. Faida mutta manakala anda meninggal iktahamu warabu tanpa bun rokok kape inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka ini wong-wong Syiah ono dino jenenge yaumul gufron hari pengampunan. Kapan iku? Waktu terbunuhnya Umar bin Khattab radha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaumul Ghufran. Hari pengampunan. Hei wong Syiah, tolong dina bebas kon, bapak kon zina, nyolong, minum, bebas sebab malaikat prai gak nulis rasamu lurah di malaikat iki. Kira-kira sih, paman kan botak saya bawa dulu. Yaul Hufron, tolong dino bebas. Bapak kon zino, kon minum, kon nyolong, kon tukaran. Bes, gak ngurus. Bapak malaikat lo udah iki pray, gak nulis amal sampean. Masya Allah. Iki yo, agama apa iki? Agama apa, Masya Allah. Irsyadus Sari, ente kita apa? Juz 6 halaman 46. Mending Ali. Iki. Saya baca semua apa diktat yang saya baca, yang saya tulis, semua ada rujukannya. Saya tidak berani nulis tanpa ada rujukannya, tidak berani saya. Iki. Irsyadus Sari, juz 6 halaman 46. Kalau Abdul Mas'ud, lain lagi sudah. Niko di kitab Syar Arba'in, Majalisus Saniyah, Masya Allah, penuh cerita kita heran, cerita kita ajaibnya pada Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk wadal, ngen malah rebo wadal tiap-tiap tahun Sungai Nil iku ngambek gak milih banyune. Niku padahal Sungai Nil itu dadi sing banyoni sak Mesir, Bengawan Nil iku. Sampai nang Musa di buat nang rondel niku. Dadi tiap tahun Sungai Nil itu sangat menyuburkan sawah-sawah yang ada di sekitar sana. Cuma jalan wadal. Oh wadal ini ku tiap-tiap tahun Sungai Nil jaluk wadal arek perawan sing ayu. Dipakai diuncang holopis kontol bayur mati. Wah, banyune munggah ngot. Hati biyen iki ono wadal-wadal gak kene tok. Dolaran tok wadal-wadal. Endi kok ono wadal? Lek cara Jawa cok bakal mbok yo apa niku. Mriki kok ngenten, Pak. Bareng karo Khattab dadi khalifah. Endel gak macam-macam. Endel lek pancene kon niku banjur kok Allah Taala. Ayo. Milio. Lek kon banjur kon dhewe aku gak butuh kon. Ini aku kata Nabi Allah. Kayak surat. Nilai surat. Cuman denil. Surat ini. Biasanya orang wedok. Sing ayu. Kayak surat itu. Mbak pedih begini nilai. Amblas ini. Hebat nil. Kalau aku lohin nil. Lekon. Gak ada banyu ini. Kalau surat itu kan berkholis. Wah kira-kira. Tapa sate kira-kira. Kira-kira tapa sate. Kira-kira tapa sate kira-kira. Bagaimana ma kunna nakbiru ala annusoli indal Ka'bah hatta asramur khotob. Waktu si Islam si titi, Masya Allah. Orang-orang Islam tidak berani sholat di muka Ka'bah. Gak ada belas singit-singitan. Waktu Islam malah berkembang. Wong 10, 15, gak ada si wani sembahyang di muka Ka'bah. Bareng Allah Khattab radhiyallahu anhu pahlawan Islam. Ayo, metu. Sembayang alhamdulillah sembayang kabeh. Wong kafir kures delok tak crito. Pedi memberi syahadat bagil, pedi ngene. Iki as wajane bagil blaen iki rek. Merang muring blaen iki kira-kira. Iki gak main main as wajane udin anu blaen iki. Bergali gak wani iki. Iki ra ana iki. Iki ra iki. Gura-gura ya. Hatta aslamu war khattab sampai rotot Islam. Falamma aslama qatal quraisyan hatta shalla indal Ka'bah wa shallaina ma'ahu. Dan khattab ri Islam, "Hei wong Quraisy, aku sing masuk Islam." Ana apa kon? Ditantang ngoten. Aku sembah ana karo Ka'bah. Ai kanggun tak ketok gulungmu. Dikate. Ki lho aswaja. Ini ngono apa rek kulo. Kulo sewajan. Ini jajane ya. Iki gimana? Iki gimana? Saya berhantap petak gulik gak ini jajane. Alhamdulillah. Lewat. Alhamdulillah kanca-kanca. Aswaja saiki rezekine kata. Tiap-tiap pertemuan mesti ngene. Sing awake mangan iki. Alkara nik masak. Alhamdulillah. Hebat hebat masyaallah. Hatta sholat ila Ka'bah sampai berotop sembahyang di Ka'bah. Lah bro, mana khotob sembahyang? Ya aku melo-melo sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana sahabat Islami Napa sebab Pak Umar masuk Islam langsung padahal udah di satu orang Islam. Wis, lek ana Islam ketok gluni, ketok. Dadar kok masuk Islam apa sebab iki? Niki. Ya krana mendengar bacaan Al-Qur'an. Adekne maca Qur'an. Bojone Said bin Zaid. Lah jadi iki termasuk Asyratul Masyriqin, Masyal Jannah. Termasuk wong 10 sahabat sing dibunga-bunga masuk surga. Niki suamine napa jenenge adene Merhotop. Berarti ibine Merhotop. Niki. Wa kan sabu sami anna ukhtahu bintul Khattab radha anha zaujata Sa'id bin Sa'id. Bojone Sa'id bin Sa'id ahadil asrati salah satu orang 10 sing digadang masuk surga. Kamat kot asama adik ini Merhotop niku sudah Islam dari dahulu. Waya zaujua pasami adikku masuk Islam. Ipekus mati ada. Lihat mana? Dan ditolak ya adik ini. Kati melbu oma krumu. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzala ilaika lukana tashko illa tadkratal mayasya. Plak. Masuk. Hidayat masuk. Mergane wonten ngriki kitab Abdul Mansur, wong ahli surga niku wis gak sembahyang, gak poso, gak wiritan, gak maca Quran, seneng-seneng tok tok ae wis. Cungine tok. Nggih menen. Wong siji wong jenenge soal ahli surga niku dikek kekuatan 100. 100 nginian kuat ngene enggak ping pindho ngeplek jan mane Umar iki tambah kaya ya bengose ngono. Plek sebenarnya Umar lagi gitu permosan biasa enggak 100 kekuatan tapi wong ahli sarga senajan gak ngocok Quran paling seneng ngocok surat Yasin surat Toha mas bapak kirangan gak ngertos lu ada gitu dan wong ahli sarga paling seneng ngocok Quran surat Yasin surat Toha ini diwocok Toha ma anzalna ilaikal kita kitasko illa tadkiratal liman yaksha. Krumu mar, masya Allah. Plek. Malah bumar. Apa yang ngocok iwan? Dilbak ngeriki. Nanti di ADN, khawatir ah. Iki belan iki. Tulisan iki diswek Umar Khattab belan iki deket iki. Kini, gak. Kini gak oleh. Tetep ayo, onyol. Ongsangan sekafir. Iki Quran iki suci iki kuasane Allah. Adus wudu. Cetrek ta wudu ame adus. Bareng ngoten cipuk diwaca. Masyaallah. Wis ayo kamu Muhammad. Dali Muhammad. Ala dari Arkom. Dok, Muhammad padha Umar iki rek. Diintip yo obat. Iyan melayu kabeh singitan bukan jarakan bukan leengko jenenge kating larani manggol kating jenenge kating tarung Hamzah siap pamer kanjeng Nabi Hamzah masya Allah siap kanjeng Nabi bukan dibuka ya Muhammad asyhadu alla ilaha baru maca syahadat takbir kok ngobor Allah kok bangkel kok tak tuanu demonstrasi Allahu Akbar sampai horat kota Mekah Islamnya Umar Khattab radhiyallahu anhu alhamdulillah dadakno dik bangil Umar Khattab dicaci maki direken toho tapi sonamai kures innalillah lek dudu wong Yahudi bukan mati jelas orang Yahudi wong sing benci Abi Abu Bakar Umar orang Yahudi jelas wis sudah saya kene iki. Mergane monggo kita nyuwun nang Allah taala sedaya kanca-kanca kula sing ngaji niki. Sing kabeh 250 wong kula metu kopi niki 200 kurang hari ini. Digawe opo ae 200 kurang. Pirang ekor sing wong ana 200 enten ngeten ana. Kurang. Kualan sing metu kopi. Encer wong iki kok ngaji iki niku njuk gratis-gratisan tok. Temenan cok guyu temenan iki gratis seneng aku meran kowe iki. Fas bin Umar Khattab bidzalika wa qala ya akibau mal fa qara'at al-Qur'an fa auka Allah fi qabl Islam. Setelah mendengar Al-Qur'an mananya Umar Khattab itu dimasuki hidayah Allah taala. Fa aslama sumaja Rasulullah fi dari dasofa. Fa dari aslama wa kabar muslimin farakan. Islami suma kharja. Waduh, Allahu Akbar, kabar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Metu kabeh. Metu kabeh. Baris. Baris. Sing sak baris wong 12 dipimpin Hamzah. Sing sak baris lah ben Khatmur Dallahan. Dadi orang baris. Persis kaya waktu pawene Asfaj waktu satu Muharram kok sing mimpin iki mimpin dia. Sing iku apa sanggup. Niru niki. Jadi dua baris yang pertama dipimpin mana? Hamzah bin Abdul Muthalib, yang satu dipimpin oleh Umar Khattab. Wah, sholatullah. Soal kira-kira cintat gajmah dulu atas ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kola Abdullah bin Mas'ud, karena Islam Umar fathan. Nah, niki adalah Islamnya Umar sebagai pembuka kota Mekah. Takluk kota Mekah. Sehingga saya dikuasai penuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru Umar Khattab masuk Islam, itu dihancur Umar Khattab. Jadi ini sia-sia benci ya orang ngeten iki. Wa hijratu musran. Hijrahnya beliau sebagai penolong, sebagai pembantu datang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa imaratuhu rahmatan lil muslimin, dileng-eleng. Wa imaratuhu rahmatan lil muslimin, pemerintahannya. Imarah, pemerintahan Umar merupakan rahmat bagi semua umat Islam. Gatale jan wong Syiah, mana khotem ngrebut dadi ana. Ngrebut Hae Ali bin Abi Thalib. Pada niki rahmatan lil muslimin. Ya napa sampean? Walukiba. Dan Umar dijuluki bil Faruq, pemisah. Nggih. Ain bainal haq wal batil. Sing apik dikana apik, sing elek dijasa elek. Al Faruq berani. Pergane jawang kuno-kuno niku, kula nilik-nilik cilik-cilik kula niku, oman niku ditulis di dan ini di pawang Umar Al Faruq. Ngene, masjid iki omah semua rumah wong wis tau bangel niku Umar Al Faruq. Perno perune ejen-ejen setan-setan gawane. Betul, nggih. Coba apa tulis? Omah cilik-cilik ana Umar Al Faruq, cekadel bani cekadel bani Syiah sampean. Temenan. Umar Al-Faruq niki. Cilik-cilik anae. Lah gak kelem ngono wis ndrholi sing ya. Sisan wis. Alhamdulillah. Innallaha ja'ala al-haqqo ala lisani Umar wa qalbihi. Lisannya Umar, hatinya Umar penuh dengan kebenaran. Penuh dengan pembelaan. Penuh dengan keimanan Umar Khattab radhiyallahu an. Wa huwa al-Faruq farraqa bil haqq wal batil wa kana min asrafi Quraisy fil jahiliyah wal Islam. Waktu jahiliyah Umar itu orang yang mulia, orang terhormat, demikian juga waktu Islam Umar termulia dan terhormat. Sama dihormat Allah taala. Pangeran sing mulia. Jadi Umar Khattab niku termasuk asrafi Quraisy fil jahiliyah, pada itu jahiliyah Umar sudah mulia, Islam Umar juga mulia. Wabihi dan dengan Umar a'azzallahu islama, Allah taala memuliakan agama Islam. Denile ono benci ambek Umar itu berarti bukan sudah. Le ono wong benci ambek Abu Bakar Umar berarti bukan Islam. Lebih-lebih karena ada orang menamakan Umar sonamai Quraisyin. Wong murtad mau dibilang dalil. Diarani tauhid ambek ciptu bukan orang Islam, naudzubillah. Niki para bapak, para sederek saya pengajian niki ngiki wau kula suwun sampean kabeh sing ngaji niki ojo sampai ninggal limo niki. Siji sembahyang ana ing awali waktu. Kajali. Nggih, ana awali waktu. Ambek berjamaah. Masa jamaah langgari masjid ini tipe kajadip torek yang enggak sih ya. Ini kajadip tip. Ya. Dua sampean jamaah, tiga sampean ojo lali sembahyang sunat rawatib. Empat ojo lali sembahyang sunat witir. Lima ojo sampai lali ninggal sembahyang sunat duha. Al-Mukarram Ustaz Haji Hafid kali telu tanggal telu Pak Nur. Kula niki nate sembahyang teng Surabaya. Sembahyang witir bareng salam iku imam muni ngeten. Sembahyang witir iku surat niki bener salah. Senajan surat niku diwaca waktu witir iku mboten wajib sunat. Cuma ada peraturan, edak kanjen Nabi sampean kali kula, lek sembahyang witir telung rakaat umbo telung rakaat niku, lek pitoro lek 11 rakaat monggo. Imam Bukhari saumur-umur sembahyang witir 11 rakaat. Saumur sampe sedo 11 rakaat. Lek mangkal iku telung rakaat. Petana kalau balik amin subbihisma rabbikal a'la. Temenan iki lho. Kitab Iana juz 1 halaman 164. Pada kedua, kul ya ayyuhal kafirun ngeten. Dadi witir rakaat pertama, salat pertama, rakaat pertama subbihisma, kedua kul ya ayyuhal kafirun. Salam. Sembahyang rakaat. Kalau dalin amin kulhu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan lagi. Pandur-pandur nopo? Nopo kula niki sembayang wete niku ana mantune isa napa mboten terserah sampean. Lek menurut niru Abu Siddiq radhiyallahu an orangnya lemah. Karena sudah tua. Jadi Abu Bakar sembayang isa berjamaah karo Kanjeng Nabi ba'da isa langsung witir. Abu Bakar salat isa berjamaah ba'da isa langsung witir. Jadi kan tangi terserah Abu Bakar merboten sembahyang berjamaah isa ba'da isa gak witir film mungkin jam si tangi witir. Wah terserah sampean. Lae awal witir kono mari isa melalui Abu Bakar. Lae witir bengi-bengi melalui Umar. Dua niki lho. Ashabikan nijum bi ayyi muktadaitum ih tadaitum. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Mari lho. Mboten kira. 30 menit ya. 5 menit monggo. Kita adakan dialog. Sementara aku lahir ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini. Pengumuman monggo. Ya ada. Gini. Apa jenengmu? Anton. Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku, di dalam buku itu menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa-siapa yang memusuhi wali, aku maklumkan untuk berperang dengannya. Ini yang dimusuhi wali. Seandainya orang Syiah kan memusuhi, kalau orang Sunninya, susinya itu yang memusuhi, gimana? Sama saja. Jadi man adali walian ardu bil harbi adat bil harbi. Sapa-sapa sing musuhi wali itu nanti saya menghadapi. Hati-hati wali ini kekasihnya Allah Ta'ala. Kekasihnya Allah Ta'ala mencari, oh Allah, tidak boleh itu. Sebab innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihim ma'allata takhafu wa la tahzanu fil jannah. Betul. Nahnu auliyaukum. Waliku dibunga-bunga Allah Ta'ala mlebu surga. Kok dibenci enggak boleh. Lek benci wali-wali niku berarti sampean bakal diperangi dening Kanjeng Nabi. Oleh mereka Kanjeng Nabi yo. Kanjeng Nabi merangi yo. Di dono saka rahmat Allah Ta'ala dibilang ndak hati-hati. Hati-hati lho. Jadi iki wali wallahu alam. Pokok kita niku husnudzon mawon. Wali niku mastur. Layak ulali la wali. Orang ndak tahu wali kecuali wali sendiri. Nek ana wong kulo wali, wah berarti dhek ngaku wali. Dawuh mboten aku salah. Apa sapa iki sih? Apa bela apa boleh? Mangap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Yai, apakah ada di ayat Al-Quran tentang akhir hayat daripada orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana memusuhi sahabat? Sebab indal mautnya para orang-orang yang memusuhi ini pasti menemukan hal-hal yang aneh seperti teriak-teriak dan minum air kepanasan, wudu kepanasan gitu ya. Ini ada gak di Al-Quran? Iya. Memang kalau sering mendengar orang-orang sing musuhi sahabat itu mati bengok-bengok kata semacam itu. Termasuk orang sing musuhi wali. Lah sih ada duduk wali, toyol itu, nah udah. Dari siapa sih wali? Siapa sih wali? Gak ada sih, dari wali kok, oh, gak percaya kok. Orang yang tidak percaya dengan adanya wali tidak akan mungkin jadi wali, mustahil. Anak mungkin jadi wali kalau percaya wali. Insya Allah, Rab Khamis Khalik Imam Hamid yang ke-9. Sabtu juga khol, dua kali kholnya. Hamid Tasuduan, mau betul kokate. Insya Allah terjawab min jumatil wali min auliyaillah. Jadi lek zaman iku lek ngaku cinta kali wali, monggo hormat. Jangan sekali-kali kita niku memusuhi wali. Naudzubillah. Ya, ana harto kan Nabi, aku musuhi kok. Ngoten jadi neblana. Lek sampean dimusuhi aja Nabi, iki lho kok sampean. Nggih. Azan tuh bil harb. Wong iku tak umumno mungsuhku. Naudzubillah dari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah. Allahumma ij'al auladana talamidana min 'ilmi wa 'amal khair wa la taj'alna wa iyyam min syarril dhair. Rabbana hab lana min azwajina mithlakana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna bi rahmatika ya azza ya ghafal ya ahmas sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Ihdinash-shirotal mustaqim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.